dikit-dikit hatiku geli. Oi, rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Oi, rasa dikit-dikit kau berani merayuku, walaupun ku tahu semuanya domba. Oi, rasa dikit-dikit hatiku geli. Oi, rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Rasa dikit-dikit kau mengaku masih bujang, dasar mulutnya lelaki hidung belang. Awas jaga mulutmu jangan memaki, nasihat bu etenyanya Abdurrahman. Awas jangan sampai ditipu lelaki, jaman-jaman. Rasa dikit-dikit hatiku geli. Oi, rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Rasa dikit-dikit kau berani merayuku, walaupun ku tahu semuanya domba. Oi, rasa dikit-dikit hatiku geli. Rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Oi, rasa dikit-dikit kau menaku masih bujang, dasar mulutnya lelaki hidung belang. Situ di garis ayu masih ingusan, dirayu om gendut suami Tante Mila. Aduh-aduh si om emang genit pisan, punya istri anak masih main gila. Rasa dikit-dikit hatiku geli. Rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Rasa dikit-dikit kau berani merayuku, walaupun semuanya domba. Oh, rasa dikit-dikit hatiku geli. Oh, rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Oh, rasa dikit-dikit kau mengaku masih bujang, dasar mulutnya lelaki hidung belang. Rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Rasa dikit-dikit kau berani merayuku, walaupun ku tahu semuanya domba. Rasa dikit-dikit hatiku geli. Rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Rasa dikit-dikit kau mengaku masih bujang, dasar mulutnya lelaki hidung belang. Rasa dikit-dikit hatiku geli. Oi, rasa dikit-dikit hatiku tertawa. Oi, rasa dikit-dikit kau berani